Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa al-musallim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alim al-azim. Kita sambung surat apa? قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang رحمه الله تعالى. Cara jual beli yang diharamkan. Kita sambung lagi bab jual beli. Cara jual beli yang diharamkan dalam syariat Islam. Syariat ni agama Islam. Sebagai berikut. Yang pertama, dilarang membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, tidak boleh seorang membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh saudaranya. Lepas tu dalam jual beli ni, dia ada fatah larang. Datangnya agama memberi panduan kepada manusia dalam kehidupan. Jadi manusia yang jadikan segenap masa perbuatan dalam hidup dia mengikut peraturan agama, dia panggil ni orang yang beragama. Ha. Itulah maksud mencarilah orang yang beragama. Ha. Kalau nak buat suami, maksud beragama tu benda. Bukan mana mencarilah orang silang, jangan cari tok cah. Bukan gitu. Beragama maknanya dalam kehidupan dia ikut peraturan. Dalam bab jual beli ikut muamalat Islam. Nak dalam bab pakaian ikut maknanya aurat, peraturan aurat Islam, atau orang ikut agama tu. Maka siapa yang masuk dalam niaga tanpa belajar bab niaga berdosa. Oh, dia gitu. Neh. Ha. Dosa ni sebab dia masuk buat satu benda tanpa dia belajar dulu hukum-hukum agama. Neh. Ha, tak boleh. Kita nak masuk buat satu benda kena belajar dulu. Batu sebelum daripada amalan, Imam Zali kata aqabatul ilmi. Ilmu dulu. Neh. Dalil, kita selalu tengok dalil Quran ni banyak dah. Dalil dunia. Ha. Kalau bab dunia, kalau nak buat satu-satu benda, dia khusus dulu. Kerja selalu. Ha, khusus dulu. Maknanya dunia tu jadi dalil dah. Orang kafir tu dia buat gitu juga. Dia tak buat, suruh buat satu kerja, tak payah belajar. Nak? Ha, nak jaga mesin ni boleh. Tapi kena belajar dulu. Kena ada lesen dulu, baru boleh bawa mesin ni. Nak? Ha. Banda orang ambil orang baru kerja. Nak? Ha. Pakai ambil kerja. Siapa nak kerja banda orang? Ha, mari. Boleh satu orang. Ha, mu bawa sewong dua orang. Eh, ha, mu bawa lagi siapa? Ha, ni bawa kereta, ni bawa kuasa. Tak andai, kan? Gohik mana pun. Ada orang banda orang itu. Banda orang nak mampu kalau buat gitu. Eh, ha, mesti orang ni ada lesen. Orang ni nak bawa sawon, lesen bawa. Ni nak bawa keh, ada lesen keh. Gitu juga akhirat. Bila nak nega, dengan jibat nega. Tak mau nega, sunat belajar bab nega. Diorang ni kita nega dah ni, tak belajar itu. Istighfar. Minta maaf. Minta apung lah. Pasal kita pergi start nega, tapi jahil bab nega. Nak? Ha, jangan berhenti nega, teruskanlah. Macam orang nak semayang dah, tapi tak belajar bab semayang. Maka dia berdosa. Bukan berdosa kerana semayang. Pasal kita tak belajar bab semayang. Maka jangan berhenti semayang. Terus mula start belajar bab semayang. Maka antara yang haramnya, yang kena tahu, orang tengah tawa, kita masuk tawa pula. Tak boleh. Neh. Ha. Orang tengah buat kira tanah. Neh. Ha. Ataupun nak beli kereta. Ini nak jual kereta. Second hand. Neh. Ha. Datsun. Datsun lama. Nak jual ke JKK. Awal malam ni. Dah sebut awal pun. Bukan sebut pun jahat kau. Jadi kita tahu dia tak berunding, maknanya tuang nak jual 3-4 ribu. Orang beli tu nak jual, nak beli 3 ribu. Tak susah lagi tu. Main-main sehari dua duduk main sosek-sosek dia tu lah. Kita tahu gitu, kita pergi masuk. Nampak? Ha, jual aku lah 4,000. Tak boleh, kau tengah buat kira tu. Faiz. Ha, biasa selalu baru masuk kiraan. Nah, ha, hukumnya haram, berdosa. Nah, barang boleh ke kita, tak ada keberkatan. Ha. Ha? Penjual kereta orang lain. Cari orang lain. Ha, tengok dia buat syarat ke tak? Dengan hak tukang tawak, tak usah jual lagi, okey. Aku ingin masih 2 hari. 2 hari tak hari juga, kita cari orang lain. Kalau dalam masa dia terima syarat tu, tak jual orang lain, pasal nak cari piti 2 hari, tukang jual kereta tak apalah. Aku tak usah tak jual lagi lah, maknanya sanggup. Tiba-tiba dia jual orang lain, sah. Tapi dia berdosa kerana mengkhianati janji. Nampak? Ha, dia bukan adik beli je dosa, tukang jual kena juga. Mana masing-masing kena jaga belaka. Menjual lembu dengan cara menipu. Misalnya seorang yang akan menjual lembu, kami yang tahu lain, agar supaya kelihatan banyak susu, lalu susunya ditahan pada teteknya dalam beberapa hari sehingga kelihatan besar. Dia nak suruh nampak susu, banyak susu, dia pun ikat kopek lembu. Nampak? 3 hari naik embung. Dia pun tunjuk korang, tengok tu, susu tu, apa mecing tu. Orang tengok mistik Aliu. Bukan nak isap susu, bukan. Tapi mistik nak beli lembu, nampak memang lembu jenis ni banyak. Beli, tak apa sekolah. Nampak hari mula-mula, kembur. Ikat kita. Nah, jadi ada penipuan di dalam jual beli. Tak boleh. Leni kau banyak lah. Nah, boleh kata 90% kalau meniaga kau dalam TV kau, lah, banyak nak menipu lah. Nah, haa. Nak suruh aku dia buat gini. Ha, turun pula harga RM57,000 pesang lelaki. Berbau je tu. Nampak? Pasal apa? Pasal model baru lawang ni tu big pula. Nah, ha, dia turun harga kereta dia. Daripada tekak RM70,000, RM57,000. Dia buang pula barang dalam. Kau ingat ke hak asal? Haram. Pasal ada penipuan. Nampak? Dah barang dalam tu kau? Nah, kaset tu kau kaset hak 8 tu kau hak 180. Sering hak 90 ya tu kau hak 18 ya. Nah, bagi hak maknanya 940 bagi tu kau hak 340. Oh, 57,000 sungguh. Apa ingat hak harga asal tu turun harga. Tipu. Nampak? Ha, tipu-tipu pun kaya tak apalah, asal kaya. Nah, ha, tipu dia kira tu. Nah, ha, tu manusia. Yang ketiga, menjual air mani haiwan jantan agar haiwan itu kahwin dengan haiwan punya yang betina. Maka haram mengambil wang penjantan semacam itu atau menafaatkan wang sewaannya. Dan Nabi SAW melarang menjual air mani penjantan. Hadis riwayat Imam Muslim dan Nasa'i. Ha. Jual air mani lembu. Apa zaman dulu ni? Nah, ini pun ada lagi ikut. Asal zaman dulu. Faham tak saya? Nah? Ha. Tak faham. Jadi siapa-siapa yang nak anak lembu, nak suruh dia yang tak ada baka lah. Dia ada lembu jantan. Faham ni? Eh? Dia ada orang lain lembu tina. Siapa yang nak lembu tina dia mengandung, dia buat mari bapak datang. Suruh jimak. Faham? Ah ha, suruh panjang lah. Faham lagi? Ha, faham tak apa tu? Ha, nampak lagi? Jadi upah mana sekali panjang 50 riyal. Nampak? Dia panggil jual air mani ya. Bukan dia ambil air mani lembu waktu baik, lepas tu jual buku lah supik, bukan? Ha, maksud jual air mani lembu ni, ambil lembu jantan, dia pergi kat kandang lembu Cina, nak, ha, 50 ya. Nak, ha, mu apa nak pula, mu lusa. Nampak? Ha, pasal tak boleh hari-hari lengok. Faham, umpamanya. Dah? Ha, tu kerja orang dulu-dulu. Ha. Dah boleh. Dah guana nak suruh tu, boleh buat mari, tapi tak boleh ambil upah atas panjang. Nak suruh biar boleh. Injang kat lembu sekali. Nak suruh nikah dengan lembu ke sini amba. Dah ambil. Ha. Nah. Tiba-tiba beranak. Kita pun hadiah. Ha. Atas kita lah hadiah. Nampak? Ha. Nak hadiah. Nah. Sumbangan apa semua. Ha. Tu tak apa tu. Tu upah bukan jual. Tu upah buat kerja. Ha. Bukan jual mani. Upah jabat buat kerja. Urusan dia. Dah. Ha, urusan dia senyawa gitu gini. Nah. Ha. Tapi kalau jabat haiwan dia jual mani lembu, memang haram. Nah. Ha. Yang keempat, hambat orang dari desa di luar kota membeli mereka mengetahui harga di pasar. membeli barang-barang orang desa sebelum mereka tahu harga pasok dan dilarang. Kerana Nabi Muhammad SAW dan sahabat, jangan kamu hambat orang-orang yang akan ke pasok di jalan sebelum mereka sampai di pasok. Orang ulu buat kerja nanang sayur, nanang buah apa semua nak turun bandar. Dia tak tahu sayur tu harganya 8 kilo. Faham tak? 8 kilo pula, 8 ringgit kilo. Nah, ada orang-orang. Jadi set-set ni dia banyak sekat tengah jalan. Ini ambil tengah jalan je. Mudah ya turun ah, kau ambil kamu ah, utuh. Pak ya sekilo. Nah, ah. Orang darat nanang tak tahu 8 ya sekilo. Nah, jadi kalau dia tahu harga di bandar tak apa. Dia tahu dah bandar 8 ya sekilo, tapi dah mari ambil mari beli tengah jalan, tak payah turun bandar, pak ya pun okey dah. Ah tu lain. Jadi tujuannya tak mau tahu harga sebenar, dia ambil murah tengah jalan. Neh? Haram. Yang kelima, dilarang menjual anak haiwan yang berada dalam kandungan kerana sabda Nabi SAW yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu an, katanya bahawa Nabi SAW melarang menjual anak haiwan yang berada dalam kandungan dia. Ha, lembu ni ngandung dah ni, pregnant. Neh? Ha, tengok dah ni anak ni. Siapa nak? Ha, nak jual. Neh? Nak atuh. Ha. Ha, beli akak jual beli. Yang boleh jual, yang boleh booking boleh. Kita nak dah, tasawi kau orang, beranak lagi kita akak jual beli. Ha, tu boleh. Neh? Ha. Seperti bila unta saya bunting lahir, maka anaknya unta ni saya jual kepadamu. Atas jalan lahir tu, otomatik jadi terjual, tak boleh. Dia kena lahir dulu, orang tengok, baru akak jual beli. Dilarang menjual haiwan yang masih menyusu dipisah dengan anak. Kerana dasar dari sabda Nabi SAW, baginda bersabda, barang siapa yang pisah antara ibu dan anaknya, maka Allah akan pisahkannya dengan yang dicintainya di hari kiamat nanti. Walaupun binatang. Lembu beranak cek, nyigi jual mok saja. Anak wah, wah, wah panggil mok. Haram, tak boleh. Dia nak jual agak ni, nak pitih, nak makan pitih. Ha, nak sambung buat cek eh. Jual lembu dengan anak-anak sekali. Nampak? Haa. Atau nyigi jual anak saja yang sedang dalam ngopek. Dah kali besar dah, tak apa dah. Neh? Tak apa dah. Dia boleh duduk suku dah. Hak jenis perlu kepada mok. Neh? Ha, tak boleh. Kena jual sekaligu. Seh? Ha. Dilarang menjual sesuatu dengan dua akad dalam satu penjualan. Kerana ada hadis yang tersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi SAW melarang dua akad penjualan dalam satu perjualan. Seperti menjual kain. Kain itu saya jual kepadamu kalau kontan dengan harga RM5,000, tapi kalau kredit dengan harga RM7,000 dalam satu akad. Hukumnya haram. Jadi riba. Kalau ni orang salah faham. Nah, jual beli. Tunai harga lain. Ansuran harga lain. Nah, ada orang salah faham. Hukumnya harus. Yang haramnya dalam akad itu dengan dua harga saja. Faham? Takut kita akad dengan satu harga. Tak apa. Nah, dia tulis dah situ motosikal. Nah, tunai RM5,000. Kalau ambil hutang RM6,000. Kita nak ambil hak manusia. Nak ambil tunai, ha tunai akad. Saya beli motor ini dengan harga RM5,000 tunai. Tak apa. Dan nak ambil hutang dah sah akad tunai tu. Akad hutang. Saya beli motor ini dengan harga RM6,000 hutang dengan bayaran RM100 sebulan. Nah, ada orang kata tak boleh, haram. Ah, ha, tak kena tu. Neh, yang tak kena gini yang haram. Neh, saya jual lah motor ini kepada awak dengan harga tunai RM5,000 dan kalau hutang RM6,000. Nah, ha, tak boleh. Neh, ha. Jadi orang hak buat sekarang ni dia akad dua harga tak? Dalam satu akad. Tak, suku-suku dia nak beli kain orang moja mari jual kain. Nah, selah kain 15 ya kalau cash, kalau ambil hutang 30. Nah, 6% seminggu bayar. Neh, ha, dia pun akad hutang, tak apa lah. Jadi tak apa dah, jualan ansuran diharuskan pada syarak. Neh, orang duk kata haram-haram tu salah faham. Neh, bukan akad, satu akad tu dua harga, akad suku-suku yang sebenar ni. Dilarang menjual barang yang cacat dengan menyamarkan cacatnya. Nyamar ni maknanya menyembunyi. Dasarnya adalah Nabi SAW sebut dalam suatu hadis, baginda melarang jual beli dengan cara undian dan dengan cara tipuan. Jadi kalau jual beli dengan cara mengundi, hukumnya haram. Orang Arab jahiliah, tukang reka ni. Neh, ha, dia nak beli kain. Neh, nak beli kain. Kain tu bud depan. Dari nak jamah, tak siapa. Jadi ambil batu, plekong. Kena kain tu, kena beli kain tu. Kena kain ni, kena beli kain ni. Macam pampir. Nah, nah. Ha, kak. Haji, dia main bang pair, op plekong. Ambo ke kita zaman dulu parok ingat. Dan dan jadi plekong kena kain itu, kena beli yang kain itu. Jadi kalau harga tu kain itu murah, rugi ya. Nampak? Ha, jadi jual beli jahiliah gini. Ha, jadi ha, tak boleh buat. Kemudian jual tipu. Dah jual tipu. Ha. Barang baru. Nampak? Jualan murah. Kerana ha, hari raya. Ditulis itu. Tiba-tiba dia jual barang lama. Haram. Bak jelih barang baru. Barang lama. Ha, tak apa lah. Harga baru. Ha, jual tu hal lain tu. Jelih barang baru. Tapi jual barang lama. Haram. Pasal ada tak situ gharar. Penipuan. Ada tak? Ada. Haram selalu. Dah kita makan kan ni. Kita tak apa. Tukar beli tak tahu kan dia kena tipu. Kalau tukar makan lah. Tapi akhidah. Nah, ha, waktu perut uci. Api neraka duduk di dalam. Nah, ha, pas tukar kereta, tukar kereta. Pas tukar kereta, tukar kereta. Tapi dah tipu. Nah, tak ada berkat. Banyak lah ni. Kalau supermarket ke apa ke. Banyak kan ni. Nipu. Ni mulai dia upah pulak. Nah, kalau pekerja dia seorang yang pandai. Bak nipu-nipu ni. Oh, dia naik bakat. Pakai buji dia pandai, dia pandai bom. Dia pandai buat ayat, dia buat ayat, dia buat apa banner apa semua. Noh orang pergi kedai dia. Nah, ha, dia kuat nipu kau tak tahu kau suka. Neh. Dilarang menjual barang yang belum dimiliki. Dengan terdasar sabda Nabi SAW yang tersumber dari Hakim bin Hizam, dia bertanya kepada Nabi SAW, seorang laki-laki datang kepadaku, dia meminta kepadaku untuk beli barang yang belum saya miliki. Apakah saya boleh beli di pasar? Kemudian saya menjual kepadanya. Nabi yang salam sahaja, jangan engkau menjual sesuatu yang belum kamu miliki. Ha. Jadi barang ni kita tak milik ni, kita jual dah. Nah, barang tu kita tak ada. Tapi ada kedai. Faham ni? Harga satu. Kita pergi akak jual ke dia dah. Nah, 120. Menak dia? 120. Ha, oh, itu lalu. Dia pun, ha, WBT. Dia pun akak ke dia. Ne? Aku jualan barang ni harga 120. Lepas tu kata, aku belilah. Ha, sekarang aku kata. Dia beli kedai. 100. Mak ni. Nampak? Dia beli kedai 100. Sekarang dia kata. 120. Jadi mana boleh akak lagi? Nampak? Boleh. Dia tahu dah barang tu ada kedai. Ha, dia kata nanti dulu. Sekarang dia jual beli. Aku cari barang tu, baru boleh jual beli kamu sekarang. Nah, jadi orang ni nak beli 100. Dia nak beli, nak beli 120, dia tahu dah. Dia boleh beli murah 100, ha, dia pergi cari barang. Dia pergi cari dulu, dia beli 100, sekarang dia cari orang nak beli tu, baru dia jual. Baru boleh. Nah. Ha. Ambil kena akad wakil. Eh? Dah, ambil itu mana boleh. Nah, ha, aku wakil kamu ah, ha? Tolong beli cari barang ni harga 100 ya. Nah, ha, kita pun cari ya. Cari nanti. Dia jual kita pun beli ya. Pasal kita wakil pembeli. Kita tak jual lah, wakil beli. Nah, maksud kita suruh barang tu sekarang ke dia. Dan kita boleh dia. Kalau tukang wakil tu, dia kena upah kita. Nah, kan dalam bak wakil kan orang upah. Nah, haa, hadiah mana? Ni wakil orang suruh cari barang, suruh saja. Menengok orang tu cari Singapura. Haa, dia kot ni hak gitu. Macam orang ikan, macam ada ikan dia, bayar barang makan tu, mana harga RM120. Sebab dia jual lagi, orang beli tu, dia jual lagi. Dia ikan ni tak milik lagi, dia tu lah. Tak milik gua ni? Tak macam ikan, sama macam ikan. Dia orang anak ikan? Orang anak ikan? Dia beli sibu ya? Dia tu anak ikan, dia beli sibu. Dia tak ada harga RM120 gitu. Dia kena aku beli dengan mu dalam RM10 ya sekilo. Oh, boleh. Jadi kalau ada maknanya 3 kilo, RM30. Dia tak ada mungkin muka kan aku bayar RM1,000 ya. Jadi kalau kawan tu dapat banyak, RM1,000 tu jadi tiket. Nah, tak boleh itu. Nampak? Ha, dia tapi kalau gini, mungkin muka kan aku beli dengan mu RM10 ya sekilo. Nah, ha, boleh ya. Jadi buat mari, berapa kilo pun atas RM10 ya sekilo lah. Tak ada rugi belah-belah mana. Nah, ha. Beli tak merugi sebelah pihak. Macam beli barang dalam kolang. Siapa nak beli ikan dalam kolang ni? Memang ikan-ikan kakak putih belaka. Nak RM1,000. Jabok-jabok-jabok-jabok RM3,000 harga ikan. Rugi dekat je lah. Jebok, tiga ekor jumpa. Tak. Satu ya, rugi 900 tu kau beli. Ah, tak mahu gitu. Ha. Jadi kita tak milik lagi tak boleh. Akan milik. Dah boleh jual juga. Apa pun akan milik. Dan kat gigi dah ayahku nazak. Kat gigi bagi setaka tanah ni memang boleh kaku. Eh, tak boleh lagi. Tengah nazak. Faham tak? Jadi bagi dulu apa semua. Jadi milik kita apa semua tak. Baru boleh jual. Ha. Dilarang menjual sesuatu dengan syarat. Seperti saya jual baju ini kepadamu. Tapi mu harus memberi hutang pada ku RM1,000 Malaysia. Bagaimana jual beli semacam ini dilarang. Kerana riwayat daripada Allah bin Ammar. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda. Tidak halal pinjam dan jual tidak halal dengan dua syarat dalam satu penjualan, dan tidak halal keuntungan suatu barang yang belum di tangannya, dan tak boleh jual sesuatu yang belum dimiliki. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Jual lah aku kereta ni, aku kenal lama dah kereta ni, kereta muak segeng lama. Ha tu minyak sangat. Nak ha jual lah tak mau jual. Kita sayang sangat jual lah. Orang mari tahu dah 3000 ni. Nampak? Haa, dah biar aku nak jual mu ni, aku nak beli dengan mu 5,000. Mu tak naik, kau ada skong itu, faham dia? Nah, okey, gini lah. Kalau mu nak beli kereta aku, boleh. Aku nak jual lah. Tapi syarat tanah mu, hak seluk, hak ukit raya, mu ni kena jual ke aku. Tak boleh gitu. Ataupun mu kena beri pinjam ke aku hutang 1,000. Aku nak akariti. Tak jual suku pula. Tak boleh lah. Nah, jadi jual beli suku, nak hutang suku pula. Nah, haa. Pinjam meminjam, meminjamkan sesuatu yang boleh diambil manfaat adalah sunat. Adapun ariyah, iaitu menggunakan milik orang lain dengan seizin tanpa bayar sewanya, dengan mengembalikan barangnya kepada pemilik seperti keadaan semula. Masuk bab pinjam meminjam. Dasarnya firman Allah Taala dalam Al-Quran Karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu, kata Allah, dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ha. Asal hukum ariyah meminjam adalah sunat. Tapi kadang-kadang boleh menjadi wajib dan haram. Seperti meminjamkan kain pada orang yang telanjang. Kadang-kadang yang terpaksa demikian, maka meminjamkannya wajib. Juga terkadang boleh menjadi haram. Seperti meminjamkan pisau pada orang yang akan memerlukan seseorang. Orang yang akan memerlukan. Orang yang akan melukakan. Nah, kalau kita jawi, kita Arab, orang yang melukakan. Nah, yang salah cetak. Ada seseorang. Maka meminjamkannya adalah haram. Baik. Asal hukumnya kita beri pinjam ini sunatnya. Eh, nak pinjam cakup juga sebetul. Nak tanah ubi ni, sunat beri. Faham? Nak pinjam apa benda ni, batu mengasah kejap. Tadi nak asah, golok kita tupuh sangat, sunat awi pinjam. Pinjam kau kain pelekat sekali yang comel tu, kita nak bagi makan buluk, sunat awi pinjam. Ada kalanya wajib. Wajib mana? Orang dalam keadaan darurah. Dia buat contoh sini, orang tu telanjang. Mari betul, Assalamualaikum. Tak tolong kali nak pinjam baju, Nah, apa nak pinjam baju? Aku telanjang, kena ropok. Nampak? Nah, kita pun wajib beri. Pasal apa? Mudarat ni. Tak ada baju tak tanya nak balik jauh lagi. Umur masih panjang. Faham tak? Umpamanya. Nah, jadi kita ada, kalau tak ada tak apalah. Kalau kita ada pakaian, wajib beri pinjam. Nampak? Pasal mudarat ni. Jadi orang dia akan tengok apa semua, dan kita sedangkan Tuhan beri lebih pada hak dah. Nah, wajib kena beri pinjam. Nah, atau balik lah. Nah, nak ni dah buat contoh telanjang. Nah. Nak kena pergi makan nak ni ke dia. Kalau dia tak mau pinjam-pinjam kan. Dia pinjam rumah lain lah. Nak ni ke dia. Nah, nak pergi rumah lain tu pula. Awet kan ambil jalan. Nampak? Jadi pinjam ambil lah pinjam. Eh? Esok atau pulak dah. Haji tu dah. Buat lelok je tu. Eh? Faham tu. Tu wajib. Ada kalanya haram. Nak mari pinjam golok. Nak luka orang. Nak tikam orang. Nak tetap orang. Nah, tak boleh. Jadi meminjamkan barang untuk perkara dosa. Maka kita bersekutu pada dosa. Nak mari pinjam sekutu hebat. Nak mari pinjam dengan benda. Dengan anggung, dengan sepanah apa semua. Nak buat benda. Nak pecah rumah lah ni. Neh, haram beri pinjam. Lepas tu kena jaga dah. Biar malu mata, wi juga tak boleh. Malu mata, malu hidung, malu tekak, tak boleh wi pinjam. Sebab wala ta'awanu alal ismi. Jelas itu. Jangan tolong perkara dosa. Tu dak wi dak sedap pok dari kita. Nah, ini nak pinjam aku dia balik tahu dah pecah rumah. Dah boleh. Neh, pok dara ke dak kira siapa-siapa dak boleh. Neh. Ha. Tapi dalam kehidupan masyarakat sekarang itulah yang berlaku. Nah, ha, saing punya pasal walaupun nak buat benda haram, tolong juga. Nah, kena melek, tolong tu buat cari makan tu. Nah, awak nak buat kerja maksiat, kita tukar buat signboard. Kita tukar buat banner. Nah, ha, kita tukar buat iklan padahal kerja tu kerja maksiat. Nah, ha, pasal saat ni lah, takwa tak ada dalam diri. Imam ada dah, takwa pula tak ada. Pinjam awak motor kali aku nak ganda awet kali malam ni. Ha, boleh tak saya? Tak boleh, ha? Ha. Pasal benda tak boleh, mana boleh gendong-gendong itu. Nak? Ha. Pinjam kak mutu sekali nak pergi atas kakak aku mana ni? Ha, boleh. Pasal aku atas kakak, boleh. Nak? Ha. Mu tak ada helmet lebih sih aku nak gendong apa mana ni? Nak? Ha. Apa dia? Tuk aku. Ha. Tak apa. Nak? Ha. Ni apa dia? Apa ni pula? Awet baru, bok. Awet. Nak? Ha. Bok. Kita pun pinjam helmet. Berkongsi pada dosa. Nah, ha. Rukun pinjam meminjam ada empat. Yang pertama musta'ir, orang yang nak meminjam. Ha. Lepas tu mu'ir, orang yang beri pinjam. Mu'ar, yang dipinjamkan. Kemudian ijab qabul. Syarat pinjam. Pinjam meminjam dipandang sah kalau memenuhi syarat ini. Orang yang pinjam barang dengan sukarela kalau dipaksa tidak sah. Kalau mu dak wi pinjam barang ni, aku tetok mu. Ha, takut tang wi pinjam, dak sah. Dak sah kau nak kira tu. Kan dak pinjam kena wi balik juga. Dak sah maknanya kita pakai barang orang tu, kita pinjam cara kita ugut orang, selama kita pakai tu berdosa. Nampak? Pakai secara batin. Barang yang dipinjamkan sah milik mu'if. Jika barang pinjam orang lain, tidak sah meminjamkannya. Nah, ha. Pinjam kau kereta maknanya jeramu tu. Nah, ha, nampak lawa sangat. Ambil eh. Ya, ambil nak kau mana-mana pun. Nah, ha. Padahal bukan hak kita, hak jeran kita. Jeran tinggal kuci suruh start. Nah, ha umpamanya. Nah, tak boleh kau kita mana boleh pinjam kau orang. Manfaat barang yang dipinjamkan tidak akan rosak kalau dipinjam. Oleh kerana itu tidak sah meminjamkan makanan. Nah, ha, pinjam kau bulut lupa. Tak pinjam bulut lupa. Minta lah. Neh, ha, mana boleh hak gitu. Ah, ha, benda luar. Neh, ada orang pinjam panggil minta hutang. Nah, ha, boleh ha. Tidak sah meminjamkan pisau pada perompak atau kain sutera pada laki-laki yang nak pakai. Benda yang haram orang tu buat, maka haram kita beri pinjam. Bila haram beri pinjam, maka haram beri sewa. Bila haram beri sewa, haram kita pergi jual dia. Ha, saya. Batu jual beli benda-benda yang haram dimakan. Ada kalanya haram, ada kalanya harus. Nak? Ha. Tengok atas tujuan pembeli. Sama macam pisang tadi ya? Nak? Ha. Dia mari je kita nak beli pisang. Kita tahu dah dia ni main lagi. Nak? Ha. Kita pun jual pisang pada dia. Harus. Orang ni pisang memang hak jenis hak tikang orang sama. Mari beli pisang dari kita. Haram jual. Pisang yang sama je. Tadi harus. Hal jadi haram dah pula. Nak? Haa. Haa. Tak wajib. Haa, tak wajib. Yang kata haram jual ni setelah kita tahu. Nak? Haa, tak tahu tak wajib tanya. Mu nak beli pisang, mu nak beli. Nak sendai bawa, nak isi yang bawah, nak tikikan orang. Jadi nyanyi, gitu tuan jual pisang. Nampak? Haa. Jadi kalau kita tahu dah orang ni buat maksiat tak boleh. Macam orang nak pinjam motor kita juga. Nak? Haa, kita akan tanya. Mu nak pergi surah ke nak kena awet? Nak, dia takkan nak tanya gitu dah pula. Nah, jadi kalau tahu dah dia nak buat dia siap dah dia punya. Nampak? Ha. Mana dia kucing? Orang ni nak beli kucing pasal dia berani kucing, jom ni, bela apa semua. Nah, ha, dia minat kucing. Neh, ha, dia ajar kucing dia mohon dia memang minat kucing. Siapa boleh baca surat apa kucing. Dah, ha, tak apalah, pasal apa? Pasal tu harus pada syarat. Orang ni pula nak pandai dia jenis makan kucing. Tak boleh jual kucing ke dia? Pasal benda tu haram dia makan, kita pergi jual ke dia. Nah, dia faham tu. Kewajipan peminjam. Dia buat tu. Kau satu ke? Tengok banyak pitih. Tak payah tergi tak boleh beli. Bang selalu. Sudah dah pergi nasik. Masjid negeri kena. Mengembalikan kepada pemiliknya. Rasulullah SAW bersabda pinjaman itu wajib dikembalikan. Dan penjamin sesuatu wajib membayar. Barang pinjam mana barang ambil balik. Barang jual tak ambil balik. Nah, banyak agak berlakunya barang pinjam tak balik-balik. Tak ingat tak apalah. Nah, tak ingat sungguh. Nah, hak jenis tahu dah hak orang tak ambil harta balik. Pasal apa tuan dia tak bunyi, tak bunyi pun. Tuan dia buat senyap tu. Mungkin tuan dia kira halal dah tu. Padahal tuan dia pun tak ingat juga. Nah, jadi kena pulang balik. Menggantinya bila hilang atau rosak. Diriwayatkan dalam satu hadis Nabi SAW bersabda pada perang Hunain. Meminjam baju perang kepada Sofwan bin Umayyah. Kata Sofwan kepadanya. Apakah ini paksaan? Hai Muhammad. Nabi SAW menjawab bukan. Tapi pinjaman yang jamin. Diganti kalau rosak atau hilang. Pinjam barang orang. Pinjam cakup. Nah, itu cakup-cakup-cakup bahang. Waya api. Lebek mata cakup. Pecah cakup. Kena ganti ya. Nah, kena ganti. Ada orang ni tengok rosak, dia kata tak pakai pun lagi. Nak, pasal dia buat rosak. Dia guna dua hari dah. Guna cuai rosak. Dia buat rosak. Lepas tu dia atas balik, dia tak boleh makan. Nak kita dua hari dah pinjam, tapi saat ni baru nak buat, tak hidup. Padahal dia tengok dah, dia lepuh. Air tambah dia sakit. Nah, dia cuai. Orang ni, kena. Dia rosak sendiri tak apa. Jadi rosak sendiri. Dia main benda ni hak jenis nak rosak dah. Nak, tak dikati ya. Neh. Maknanya pelak. Tuan dia pakai nak bulan tau. Neh, tuan dia, dia tiga hari dah ni buat dah hari ni. Nak, asal apa tapi naik mampu. Apa tapi naik mampu. Dan mana kawan yang pinjam mampu terus pelak. Dia tak dikati. Neh. Ni kecuaian. Nak, jadi tepuh kata kita patuh habis sampai-sampai orang. Tu kena kati lah tu. Boleh lah. Ya? Apa tak bolehnya? Ganti benda. Tengok kerosakan. Kerosakan lagu mana? Dia ada kerosakan yang jenis memang dia ni kerosakan yang lazim. Bagi barang. Ada kerosakan dengan kecuaian. Nah, kalau kita sewa, dah. Ini dah oleh abis nak beli baru. Takut mahal sangat. Tak? Tangan icu boh. Nah, lekat abis mesin orang. Itu kecuaian kita. Merawat dengan baik selama dipinjam. Nabi SAW berkata kewajiban pinjam itu merawat apa yang dipinjamnya sehingga dikembalikan barang itu. Jadi kalau dipinjam barang, kena rawat lah. Nah, dipinjam kereta, dia ambil kilat. Dia atur belopong kereta orang. Ini tak kerti bahasa ni. Nah, kena basuh. Nah, macam mana kita ambil? Gitulah. Nah, masa pinjam itu gaji, rabu minyak, masa apa semua. Kita pun pinjam gaji 3 hari. Dia atur karat dekong. Kena betul balik lah mata dia. Nak atur dah ni. Nah, ambil minyak apa semua. Nah, tu cara dia. Bila buat gitu orang nak pergi pinjam pula. Nak balik tuan dia tanya. Tak mau pinjam pula. Ini bagus ni. Nah. Bila terjadi sengketa antara peminjam dengan orang yang meminjam. Misalnya peminjam mengatakan telah mengembalikan barang yang dipinjam. Akan tetapi orang yang meminjam tidak merasa telah dikembalikan barang. Maka dibenarkan adalah kata orang yang meminjam dengan disumpah. Tuan barang kata tak atau lagi. Atau dah. Tak atau lagi. Atau dah. Atau bila atau baru ni. Dah wik. Siapa wik anak? Tanya anak-anak nanti tak ingat dah apa. Tengok barang tak ada setara rumah. Dah. Tak selesai lagi. Dah selesai lagi naik mahkamah. Naik mahkamah. Kodi kena suruh hak tukang pinjam. bersumpah dengan nama Allah. Faham? Ha. Jangan main sumpah, jangan berlawak. Eh? Kemudian rosak. Artinya mengambil hak orang dengan cara yang tidak benar. Wallahu a'lam. Tengok soalan. Satu keluarga korban seekor lembu 7 bagian. 7 peserta adik beradik. Lepas meleng tak ada buat agihan. Tapi adik beradik setuju. Lagu mana cara ini? Kemudian korban 7 bagian belum bagi. Ketua kepulang ambil dah sebagian untuk bergulang. Bakinya tak bagi pada 7. Tetapi peserta setuju. Lagu mana cara ini? Jawabnya, kita ambil lah kalau nak cermat pendapat yang mengatakan mesti dibahagikan dulu. Nak akan bahagian masing-masing. Bagi dulu 7, 7, 7, 7, 7. Nak kerana supaya dapat hak milik tuang dulu, baru tuang tu maknanya serah kepada orang. Tetapi kalau makna semuanya nak diberikan kepada orang miskin yang mendapati ciri-ciri tujuan korban itu dibuat, tak apa hak tuang bagi yang tak ambil pun. Tak, pakai serah seekor lembu. Atas seekor lembu ada 7 nama dah. Atas seekor lembu 7 nama dah. Tak, pakai tak ambil pun daging korban. Kerana tahu dah, nak beri ke orang fakir. Tapi kalau masalahnya nak ambil sebahagian tu buat untuk makan, maka tiba-tiba takut terambil bahagian orang seorang lagi. Dia bahagian siapa ambil? Bila tiap-tiap atas seorang satu bahagian, mesti ada sedikit beri pada orang miskin. Kalau tidak, tak sah. Nah, dia gitu. Jadi kalau nak beri kepada orang miskin semuanya, maka tak apa tu, tak bagi dia pada tuang punya korban. Nah, maka tak bagi tak apa dah. Atas 7 orang, seekor lembu, 9, 8, daya timbang, pakai beri ke orang miskin. Nah, tapi kalau nak ada, nak buat gula, kena bagi dulu kepada orang tuang punya bahagian. Nah, sebab atas satu bahagian, mesti cabut sedikit untuk orang miskin. Tidak jadi tak sah korban. Soalan seterusnya. Biasa orang buat korban 7 bahagian. Tapi ada juga orang buat 9 bahagian. Apakah hukumnya atas seekor lembu? Biasa orang buat 7, dia buat 9 bahagian. Nah, jawabnya kalau dibahagi 9 sebelum daripada 9 atas 9 penama, maka dok sok. Tapi kalau buat 7 orang, lepas 7 orang bagi-bagi-bagi, lepas tu ambil pula daripada 7, pergi jadi 9 untuk upah orang 9, hukumnya sah, tetapi perbuatan haram. Dah? Soalan seterusnya. Adakah kita hakikat insan haram di segi syarak dan mazhab kita? Saya ada seorang kenalan yang berbelajar dan beramal mengikut kitab itu. Apakah nasihat yang dapat diberikan cara menegur dia terus? Cara begitu ini kerana saya lihat dia semakin hanyut sekarang dan kuat melawan bila ada rakan-rakan menegur. Kitab ini telah dipatuakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, iaitu sebagai kitab yang sesat lagi menyesatkan. Telah dipatuakan wajib dibakar siapa jadi abu. Nampak? Dan pengarangnya telah pun berdua tiga kali dihadapkan mahkamah syariah dan tiap-tiap kali dibicarakan telah bertaubat kembali ke pangkal jalan. Tuang dia. Jadi kalau kita nak kata tak sesat, mana tuang dia kembali taubat ke pangkal jalan? Tak? Dia gitu. Hukum orang yang buat umrah saja, tak buat lagi haji sedangkan mampu. Tak apa. Yang tak bolehnya orang tak mampu. Tak modal sikang ni pergi buat umrah. Lepas tu nak buat haji pakai tak boleh dah. Nah, jadi hak modal sikang ni pada adat buat haji dengan umrah sekaligus. Neh, orang ada piti lebih tak apa. Pada adatnya beli pulak. Apa kau orang tak dengar langsung orang ceramah dan tak ngaji Quran dalam tempoh seminggu. Lepas tu ngaji pulak. Lepas tu tinggal balik. Dia kata. Dia belajar ni bukan mana belajar hari-hari, kena belajar agama. Sebahagian daripada masa lapang kita kena ambil untuk belajar agama. Kerana itu kewajipan kita. Adapun semayang 5 waktu, Tuhan ketak. Nak zuhur, licir matahari. Asal, bayang lebih pada tuang. Maghrib, tenggelam bulatan matahari. Wajib tu ada berwaktu. Kita abang mau kutak. Waktu yang tertentu. Belajar agama ni dia tidak kita abang mau kutak. Ambillah masa lapang. Nah, masa mana kita lapang, kita pergi belajar agama. Dia gitu. Neh. Ha. Jadi kita sibuk, kita tak belajar, kita pergi buat kerja. Bila kita tak sibuk, kita atur dah. Ha, ni kita pergi ngaji balik. Ha, tak apa gitu. Masalah tak ngaji langsung. Cari makan kedaruh bagi petang. Ha, tu baru tak kena. Apa pendapat ustaz ada bila kita ada kepentingan hidup seperti nak meriksa baru nak mari surah? Kita dengar rajin baca Quran dan sebagainya, jawabnya tak ikhlas. Jadi kita baca ayat tu, baca ayat ni, baca ayat tu, baca ayat ni, tujuan nak suruh dapat SPM grade 1. Nah, ha. Lepas tu dari dulu tak pergi surah, ini dia dah nak dekat nak periksa, main pergi surah ATS, senang nak suruh minta tu lumayan ajak. Ha, hukumnya kita tidak ikhlas. Jadi bukan disuruh gitu. Kita nak mukhlisina lahuddin kerana Allah. Buat haji dan umrah secara serentak. Haji kiran. Soalan bagaimana pula seorang itu buat umrah saja pada masa tersebut. Ha, kalau buat umrah saja, maknanya haji tak buat lagi. Ha, tengok kan, tak ada masalah. Neh. Ha. Neh. Dia keluar pula ke tanah halal, siapa masa haji, mari buat haji pula. Neh. Ha, tapi kalau tak keluar ke tanah halal, siapa masa haji, baru nak buat haji pula, dia kena bayar dam. Saya salah seorang AJK. Sebuah surau. Soalan saya, orang yang tinggal di sebelah surau sering menggunakan tandas surau. Dan kan rumahnya ada dah tandas. Tapi dia tak guna. Nak guna tandas surau. Ha. Jadi kalau tandas rumah dia rosak, dia boleh gunalah tandas surau. Dia panggil darurah. Tapi jenis mana sayang, tandas dia tak boleh jadi kotor, dia nak guna tandas surau. Hukumnya haram. Faham lagi? Ha. Minggu lepas ustaz kata bila mandi wajib kena duduk supaya air dapat mengenai bahagian celah dubur. Tapi bolehkah kalau kita mandi secara berdiri dan gosok bahagian celahan itu supaya air dapat mengenainya? Dapat hukum mandi wajib diri. Ha. Kita kata bukan wajib duduk. Wajib sapak air. Faham tak? Ha, kat dubur tu. Bukan wajib duduk. Cuma kalau nak sapak air, diri tak sapak, wajib kena duduk. Ha, dia gitu. Jadi kalau mu boleh dalam keadaan berdiri, boleh gonyoh celah tu, ada masalah kan? Nah, ha, dia gitu. Jadi payah lah sikit. Nah, ha, takut lekat tangan celah tu. Nah, ha. Tapi kalau boleh jangan dalam diri, sah. Sebab bukan wajib mandi tu duduk. Wajib sampai. Wajib duduk naik, wajib sampai. Tapi mana yang timbul wajib ila bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna satu air ke dubur, melainkan kena duduk, maka duduk baru menjadi wajib. Saya nak tanya ini cara nak menahan godaan syaitan seperti menonton video lucu. Ha. Patut mandi acak. Kadang-kadang bila sudah insang datang semula rasa ingin tonton. Bagaimanakah? Bagaimanakah? Ha. Mu tanya ni kau. Ha. Rasa gemu dah tak suka kuat ni. Ha. Kisah tanya. Jawab sama-sama dah kan. Menyakit ni, menyakit ni, obat dia nikah kan. Nak? Ha, menyakit ni nikah. Jadi hak biasa biar tengok benda ni. Hak umur mana? Umur boleh nikah lah. Nak? Ha, umur hak boleh nikah dah. Umur belasan tahun. Belasan tahun boleh nikah. Ada apa-apa. Dah tak boleh nikah lagi. Tak sekolah dulu. Puasa. Puasa lah. Ni kita bertidah. Tak berbuat dah. Tabak dah. Sidi dah orang. Ha, nak tambuh lagu orang kata. Tak cadang tak ni. Bila-bila takut mari lara tak tengok ulap. Ha, jangan buat gitu. Nah. Buang belaka semua. Haji. Nah. Ha. Barulah kita mudah sikit. Nah. Ha. Ada kemampuan. Nikah lah. Nah. Obat ni nikah. Tak ada kerja. Hukum tindih Quran dengan tafsir Quran atau terjemah Quran. Dan gana pula kalau menindih tafsir Quran, terjemah Quran dengan sesuatu. Yang ijma ulama'nya Quran kita tak boleh tindih. Ni Quran, kita pergi ambil buku lain tindih tak Quran. Haram tak boleh. Yang mulia sekali, di sisi orang Arab, serbang. Al-imamatu tijanul Arabi. Serbang ni mahkota orang Arab. Maka ulama' fakir wawi misal, kalau letak serbang, benda yang mulia, di atas Quran, hukumnya haram. Maka buku lain haram jugalah. Nah, ha, maka kita nak keluar, nak ambil cermat juga. Tafsir yang ada Quran ada tafsir pun, jangan duduk di atas pada Quran. Biar Quran kalam Allah saja, duduk di atas sekali. dulu saya masa saya kecil, saya suka main ngecung. Hok kuat-kuat. Hingga mengganggu keteteraman orang kampung. Sampai ada antaranya hok marah kerana perbuatan saya dan kawan saya. Tapi saya tak pernah insaf. Bila raya, gilah beraya dan minta maaf. Tapi tahun depan wak pulak. Hingga ada hok marah tu telah mati. Dunia. Telah meninggal dunia. Saya risau takut mereka tak maaf. Dan saya betul-betul insaf. Jadi orang marah ke dia? Kerana main ngecung. Nak bising. Orang marah lah. Ha? Jadi orang marah tu di antaranya mati dah. Nah, jadi dia bimbang. Rasa bimbang lah. Nah, kita perbanyakkan buat amal kebajikan dan sentiasa mohon ampun kepada Allah. Yang bimbangnya kerana dia mati tu kerana kita pergi cucuh ngecung. Tu baru berat. Nah, kawan tengah sakit nyetang cium bola nauti bawah kaki. Tak mati dulu kawan tu. Tu berat nandang lah. Hal ni marah sikit gitunya, mana kita banyak minta ampun pada Allah. Kadang-kadang saya perasan ada setengah orang masih duduk tahiyat awal, jari telunjuk duduk sama seperti sampai ke salam. Kenapa jadi gitu? Tak batal ke? Tanya dia lah kenapa jadi gitu. Kita budak kecil kot kenapa jadi gitu. Jadi jumhur ulama masuk mazhab kita Syafi'i tidak boleh menggerak-gerakkan jari pada ketika tahiyat. Yang disuruh adalah wa asyara, mengisyarat sahaja. Kalau bagaimana pun pendapat satu golongan mengatakan sunat menggerak-gerakkan. Jadi ini tidak masyhur dan dirad ditolak oleh ulama-ulama. Nampak? Jadi dia main. Jadi kalau kita niat main, batal sembahyang. Tak boleh. Kalau Kita lalu ke atas. Kereta letak bawah rumah. Dalam kereta ada Quran. Lepas tu dia lalu ke atas rumah. Tidak kira pijak Quran. Tak kira. Dia masuklah kereta lepas tu duduk atas Quran baru dah boleh. Tak boleh. Ataupun letak Quran bawah sik motor. Jenis akak sik buku Quran cek bawah cak duduk atas. Itu haram. Tapi kalau boot depan atau tong belakang tak apa. Pasal takut jatuh. Ni kereta bawah rumah, rumah dia datang. Takkan nak kereta tu buat naik atas rumah. Dia baru dia duduk bawah tak boleh pula. Atau tiap-tiap kali berhenti nak buat naik Quran. Jadi sunat saja bila kita berhenti kereta, kalau nak lalu ke atas, buat naik Quran boleh datang. Tapi kalau kita ada semayang, letak bawah tu. Dikira tingkat yang berlainan, bumi yang berlainan. Sama hukumnya dengan rumah flat. Orang duduk rumah flat. Orang tekat tiga buah Quran atas gerobok. Dekat dengan latar tu, orang tekat empat jalan guging-guging. Jawabnya, hukum lain. Bukan kira jirik Quran. Dia hukum lain. Dia buat naik Quran, duduk tekat empat, dia jirik atas Quran. Baru haram. Tidak nak nyanyi dah. Tidak nak tok mana. Orang tekat harap, tekat lapang, tu kan. Orang tekat tujuh dah ke bawah, Quran buah mana. Buah atas taki air atas tu. Orang masuk, orang jirik ke atas. Tapi ada juga orang fatwa gitu. Jadi pening kepala orang. Dia kira bumi ya, bumi yang lain. Ada sebut dalam kitab Arabah. Saya ada seorang kawan yang tak mahu kahwin. Pulak dah. Hari tu orang nak kahwin. Dengan alasan akhir zaman ini susah nak jaga dan mendidik anak bini. Sedangkan dia mampu beri nafkah zahir batin. Alasannya lagi dosanya sudah banyak. Tak mahu beban dosa anak bini. Tapi ia bukan dosa ahli, bukan dia ahli maksiat dan bukan kaki perempuan. Adakah kawan saya ini dikira bukan daripada umat Nabi SAW? Adakah dikira seburuk-buruk manusia dan jahat-jahat manusia? Tak. Kawan dia tak terbuka hati nak menikah. Sebab dia tak berhasil nak menikah. Jadi kalau orang tanya, dia buat alasan je lah. Dia buat alasan je lah. Dosa aku banyak dah. Aku dah nak tanggung dosa anak bini aku. Jadi kalau gitulah benar dia takutnya dosa. Maka tak apalah. Dikira orang ni bagus jugalah. Tapi tak ramai lah golongan gini. Tak ada salah. Dia masih umat Nabi. Yang bukan umat Nabi, dia tak kahwin. Tapi macam orang kahwin. Tak akad nikah. Tapi puan dia lah rumah. Itu baru bukan umat Nabi. Mana raghiba an sunnati fala an nikahu sunnati. Fama raghiba an sunnati fala samini. Nikah itu adalah jalan aku. Siapa yang tak suka jalan aku, dia berzina, dia simpang perempuan, dia kedudukan tanpa nikah, maka dia bukan umat aku. Bukan maksud siapa dak kahwin, bukan umat aku. Kalau dak kahwin bukan umat Nabi, Imam Nawawi yang bukan umat Nabi. Imam Nawawi dak kahwin kan? Nah, kadang-kadang orang ni dia tak terbuka, ada juga dia tak terbuka. Ada kawan-kawan kadang-kadang apa umur apa kat 40 tak nikah lagi, pasal ada benda. Ada benda dah Tuhan buka yang kejol habis. Dan nampak boleh potong kita dah pula. 7 anak tak dana tahu. Kadang-kadang dia macam-macam lah masalah. Tapi jangan kita tak kahwin takut dah boleh nak beri makan tak ada piti. Hak tu syirik tak boleh. Neh, apa tak nikah? Tak boleh. Kalau nikah bila-bila nak makan dia, ni syirik. Tak boleh. Neh, nak makan dia apa? Seluruh dunia ni berapa bilion tu hari makan belaka tu? Nah, tu hari makan. Neh, ada orang niat ngekoh cucunya. Sementara itu pada hari itu dia buat kenduri kahwin untuk anak perempuannya. Apa kau dia ambil hadiah duit orang bagi padanya? Sah tidak akikahnya? Sah akikah? Apa tak sah pula? Dia ngekoh, boleh daging, sekor lembu. Dia pun buat makan puluk. Dalam buat makan puluk tu jamu korang lah. Maka jamu korang tu masuk dengan sunat-sunat akikah. Kerana akikah ni sunat kita masuk jamu korang. Maka dia buat sempena kahwin. Nah, cuma hak boleh pertikaikan oleh ulama' ambil pitih tu. Nah, jadi setengah ulama kata boleh ambil piti, setengah ulama kata kalau buat daging akikah jangan ambil piti. Nah, tapi hak kata kalau nak buat juga nak ambil piti, ambil kawak pertama tadi ya. Daging tu daging akikah, tapi orang bagi piti boleh ambil atas dasar hadiah. Nah, tapi kalau nak keluar pada khilaf dak ambil piti terus kerana daging akikah nak bagi makan free saja. Nah, walau kena pun ulama yang kedua yang mengatakan boleh ambil, dia lawan juga. Dia kata sebab letak ambil piti tu bukan dia minta piti dengan orang. Orang mari jalan. Nah, walau ngekoh pun sekali pun, dia buat ngekoh sungguh bukan nikah anak. Nah, tiba-tiba orang lepas pada makan gulang ngekoh tu, orang beri hadiah. Boleh ambil tak? Boleh ambil lah. Ya? Jadi sama-sama ada dalil berlaku. Nah. Soalan seterusnya. Baru ini saya masuk korban, tapi masalahnya setengah bahagian macam kaki dan ekor diambil oleh tukang lapor. Sedangkan orang yang korban nak juga. Tapi kalau dia minta, kita bagi. Apa pendapat tentang upah, hadiah dan rasuah? Baik. Kabur sama-sama dah, sepakat ulama-ulama, tak boleh upah tukang lapor, tukang korban, tukang semelih dengan daging korban. Haram perbuatan. Yang bolehnya kita receh macam biasa, dari kerana tukang lapor ada attack, tukang semelih ada attack situ, kata beri attack macam beri ke orang lain. Itu baru boleh. Neh? Soalan seterusnya. Apakah hukumnya kalau najis tak nampak, kita buat solat? Yang kedua, kalau dawa keluar makanan ketika solat, bagaimanakah? Teruskankah? Baik. Yang pertama, solat hukum najis tak nampak. Sah ke tak? Jawabnya sah dan tidak sah. Najis dalam masa dari baju kita, contoh baju lah, atau di anggota kita, dalam semayang ni ada dua jenis. Yang pertama, dia kecil sehingga kita tak nampak. Yang kedua, dia besar tapi dah kita tak kelih, tak nampak. Nah, jadi yang kecil ada, kelih tak nampak, ambil kantar pun besar, nampak. Nah, hukumnya maaf pada syarak. Neh, maaf pada syarak. Halus sangat. Neh. Yang kedua ni, iaitu najis tu kalau tengok nampak tapi tak tengok. Sudah semayang, buka kain pelekat baru tengok punggung. Tak yang muna. Ada. Nah, yang ni tengok baru nampak. Maka hukumnya tak sah semayang tadi. Neh. Dawa keluar makanan sedang semayang, batal ke dak semayang? Jawabnya dak batal semayang. Walaupun keluar seekor ayam. Umpamanya lah. Kalau kata nasi sikit, Nak seko yang debok satu. Dak batal. Yang batal wuduk keluar suatu daripada dubur atau kubul. Faham? Ha, waktu mutah dak batal. Wuduk bila dak batal wuduk keluar dekat lain daripada jalan kubur dubur dak batal. Jadi sedara keluar kat wuduk. Nah, jangan jangan keluar sedara keluar nasi kat selinga. Nah, nampak. Yang batal wuduk keluar air kecil ke apa ke daripada jalan depan jalan belakang, kubur dan dubur. Ha, dia gitu. Melainkan tubik nasi telah mula. Ha, itu baru batal. Soalan seterusnya. Baik, soalan terakhir lah. Banyak lagi ni. Dah habis semua. Ha? Nung, beratu dah nung. Beratu dah nung. Batuk pada tengah tu. Dia ambil yang ni yang akhir sekali. Seorang AJK masjid masuk dalam bilik imam di masjid tengok cerita gacor. Apa hukum ni? Neh. Baik, dia bilik imam masjid ni dia ada bilik dia. Kalau masjid negeri lagi besar bilik dia dengan opis dengan apa? Hebat ah. Nak. Ha, kalau masjid kampung ada bilik sel. Nak, ada surau pun ada bilik imam. Jadi bilik imam tu dia ada komputer, learning. Kalau dulu tak ada. Ini biasa canggih lah. Nah, dan memang bagus pun dia. Untuk manfaat ramai. Tak, ada komputer, ada internet. Jadi AJK ni duduk saja masuk bilik tema layan internet. Tengok ghosti. Jadi tak menasabah dah dengan tempat. Kan masjid tu. Nah, dalam bilik tu imam, walaupun tempat tepat orang semayang, tapi dia bangunan masjid. Kena hormat juga masjid. Nah, jadi benda lain lah nak tengok. Nah, lain tengok mujahidin. Nah, tengok berita dunia, apa benda cerita hal berlaku. Nah, peristiwa-peristiwa yang penting. Nah, tu lain. Ini tengok cerita gacor. Nah, jadi boleh-bolehnya jangan tengok benda-benda hot larut di tempat-tempat seperti ini. Nah, saya pernah tengok AJK masjid kencing dalam botol dalam bilik tu imam. Bila saya tegur dia, kata dia kencing acak nyakit. Lagipun tandas jauh sangat daripada masjid, apa hukumnya? Disebut di dalam kitab fiqh, siapa yang kencing di dalam masjid tetapi air kencing itu masuk dalam bekas yang khas, maka berlaku khilaf di kalangan ulama. Iaitu satu pendapat mengatakan harus, satu pendapat mengatakan makruh. Nampak? Neh? Ha. Ni atas jalan tidak ada sesuatu pun najis yang kena pada masjid. Ha, jadi tak ada masalah. Jadi dia ni masuk dalam bilik timan, kencinglah botol. Botol tu dia siap dah lah. Nah, umpamanya. Nah, tapi tak kena latar masjid. Nah. Ha. Jauh je, ada ulama mengatakan harus. Ada ulama mengatakan makruh buat lagu tu. Nah, tapi dah takut dok down cecek-cecek bahan tak kapek sedikit, dia tang dalam botol dulu. Nah. Ha. Jadi tak leh nak kata haram lagi. Nah, cuma jangan jadikan amalan. Neh, amalan tak boleh. Asal-asal nak tinggi kat bilik tu imam. Asal-asal nak tinggi kat bilik tu imam. Maksudnya sekali-sekala. Nampak? Kali ni. Dalam kitab-kitab fiqh dia ada sebut masalah ni. Tapi tak sebut kecil lama tau. Kecil dalam satu bekas. Tapi di dalam masjid dan tak kena masjid. Neh. Jadi ada ulama' kata harus. Ada ulama' kata makruh. Neh. Jangan buat jadi ada. Neh. Jadi malah dah yang lagi jauh. Nah, pakai rebus situ. Ditulis dalam botol. Tok imam, Tok bila. AJK. Tok imam so, kan? JKK ada kau. Nazim molek ada. Kok eh makna tu. Apa hukum kalau Tok bila guna duit tabung masjid, pinjam tangan tak ada duit, lepas tu bayar balik. Apa hukum? Biarlah, saya tolong tanya. Bukan mesti berlaku. Nah, kadang-kadang tak mesti tak bila. Kita sendiri pun. Nah, duit pejabat, duit apa. Jawabnya tak boleh guna duit orang, melainkan ketika darurah. Nampak? Duit orang adalah kocek, mu balik ni, mu tulis kering, atau lah, ketuk imam sekatuh ya. Nah, kita nak balik dah ni, tengah jalan. Nak guna duit 1 riyal tu, belilah kain untuk bini kita 60 riyal. Ada duit kita rumah tu saja nak belanja duit Cik Imam dulu. Tak boleh. Sebab beli kain bukan darurah. Nampak? Ha, ia darurah benda-benda yang kalau kita tak beli, jadi mudarat. Maka boleh pakai duit orang dan kena ganti balik semula. Nak? Ha, tidak, jadi sedap. Nah, ha, beli pakai duit tabung masjid, beli karaoke, beli apa-apa semua, beli gaji, buat masuk mula. Orang tahu, ibu mula lah tabung. Betul, dah bayar balik. Tapi kita pinjam tu, minta ke siapa? Pinjam sendiri-sendiri kita. Tak boleh. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'allamtana wa'alimna bima yanfa'una. Rabbana zinna alma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.